Kalau di dalam suatu kitab disebut dengan bis-sahih, dalam kitab as-sahih, yang dimaksud apakah sahih Bukhari ataukah sahih Muslim atau kedua-duanya. Nah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ya. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman ibnu Suhr radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qada Allahu al-amra bis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi." Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu perkara di langit, para malaikat menghempaskan sayap-sayap mereka. Huda'anan liqawlihi. Dalam keadaan tunduk terhadap ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya para malaikat itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sayap-sayap. Ini wujud asli mereka. Allah sebutkan, ja'il malaikah rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan malaikat, menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Memiliki sayap-sayap. Ada yang dua, dua, tiga, tiga, empat, empat. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melihat wujud asli malaikat Jibril. Lahu sittumi'ah jana. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Nah, dan banyak disebutkan di dalam hadis-hadis ya tentang turunnya malaikat. Nah, di antaranya ketika peristiwa Lailatul Qadar. Ya. Bahkan Allah yang menyebutkan, tanazzalul malaikah waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan juga Jibril turun ke bumi. Ya. Pada malam Lailatul Qadar. Nah. Sampai disebutkan, wa tilkal malaikah. Ya. Dan wa innal malaikata tilka lailah aksar min adadil hasa. Rasulullah mengatakan para malaikat yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar lebih banyak dari 100 atau daripada jumlah kerikil. Nah, ini saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar, aksar min adadil hasa. Lebih banyak dari jumlah kerikil-kerikil yang ada di bumi ini. Nah, Al-Qadi Iyad menyebutkan, maka di antara ciri Lailatul Qadar itu, ketika pagi harinya, ya, matahari muncul dalam keadaan cahaya yang tidak menyilaukan mata. Di antara sebabnya, dikarenakan para malaikat yang semalaman turun ke bumi, mereka kembali lagi ke langit. Sehingga sayap-sayap mereka itu menutup ya, silaunya cahaya matahari. Ini antara sebabnya seperti Al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala. Yang jelas mereka itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala cahaya dan juga mereka memiliki sayap-sayap tadi. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu perkara di langit, para malaikat menghempaskan sayap-sayapnya sebagai bentuk ketundukan terhadap ucapan firman Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun ala safwan. Seakan-akan silsilatun ala safwan. Rantai besi yang diseret di atas batu yang licin. Bagaimana bergemerincingnya? Nah, yanfuzuhum dzalika. Di mana hal itu memekakkan mereka. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga apabila dihilangkan rasa takut dari mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan mereka pingsan. Nah, pingsan kemudian ketika dihilangkan rasa takut yang ada pada mereka, qalu madza qala rabbukum. Mereka mengatakan apa yang diucapkan oleh Rabb kalian. Qalu al-haqqa. Mereka mengatakan al-haq, kebenaran yang diucapkan oleh Rabb kita. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah maha tinggi dan maha besar. Lagi jelaskan al-ulu, sifat ulu, sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga perkara. Apa saja Ibrahim, masih ingat? Ulu apa saja? Hanan. Tiga sifat ulu. Fajar. Siapa? Man Yahfan. Abdullah, tahu enggak? Ulu apa saja? Ada tiga sifat ulu. Najwan. Najwan. Allah. Nah, ulul qadar pertama, ulul qahar, dan ulu al-zat. Ini tiga sifat ulu. Dari tiga sifat ulu ini yang diingkari oleh ahlul bid'ah, yaitu ulu dzat. Nah, mereka mengingkari tinggi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menetapkan ulul qadar, ulul qahar. Tapi mereka mengingkari ulu dzat. Nah, padahal jelas dalam ayat-ayat dan juga hadis-hadis bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala meninggi, menaik di atas arsy-Nya. Dan juga ayat-ayat yang lainnya. Nah, ayat-ayat yang sangat banyak menyebutkan tentang ulu dzat. Nah, tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak sekali menunjukkan tentang ulu dzat, tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara fitrah, secara akal saja menetapkan Allah itu maha tinggi. Secara fitrah, kalau kita berdoa, tangan kita ditengadahkan ke atas. Bahkan pandangan kita pun secara fitrah melihat ke atas. Ya Allah, ya Rabb. Secara fitrah menunjukkan Allah itu berada di atas langit, di atas arsy-Nya. Secara akal pun demikian. Sesuatu yang sempurna itu biasanya berada di paling atas. Ini secara akal menetapkan demikian. Apalagi dalil-dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. dalil yang sangat jelas sekali tentang tingginya zat Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nabi SAW naik, dinaikkan ke langit. Untuk apa? Untuk mendengar wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Naik ke atas langit. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwasannya Allah itu berada di atas langit, di atas arsy. Zatnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Selain kedudukan dan kekuasaannya yang tinggi, zatnya pun maha tinggi. Nah, tapi banyak orang yang memperingati Isra Mi'raj, akan tapi berakidah Allah berada di mana-mana. Apakah mereka paham peristiwa Isra Mi'raj tersebut ataukah tidak? Rasulullah naik ke atas langit sampai Sidratil Muntaha. Untuk apa? Untuk mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Berarti ini menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas arsy-Nya, di atas langit. Setiap tahun memperingati Isra Mi'raj, tapi berkeyakinan Allah berada di mana-mana. Ini menunjukkan tidak tahu tentang hakikat bagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sangat disayangkan. Wa huwa al-aliyyul kabir. Dialah Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha besar. Fa yasma'uha mustarikus sam'i. Dan berita ini didengar oleh pencuri pendengaran. Yang dimaksud adalah para jin, para syaitan. Wa mustarikus sam'i hakada ba'duhu fawqa ba'din. Dan yang mencuri pendengaran, mencuri berita dari langit, begini, sebagiannya di atas sebagian yang lainnya. Wasafahu Sufyan bikaffihi faharafaha wa baddada baina asabi'ihi. Sufyan yang meriwayatkan hadis ini mensifatinya dengan telapak tangannya. Beliau merenggangkan dan membentangkan di antara jari-jarinya. Beginilah mereka, sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Terus para syaitan tersebut, para jin yang mencuri pendengaran dari langit. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Dia mendengar ucapan dari langit, kemudian menyampaikan kepada yang di bawahnya. Summa yulqiha al-akhar ila man tahtahu. Kemudian yang lainnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Terus. Ada yang paling atas mendengar, mencuri pendengaran dari langit, menyampaikan kepada yang di bawahnya. Yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Terus demikian keadaannya. Hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin. Sampai hingga menyampaikan berita tersebut kepada lisannya tukang sihir atau dukun. Parubama adrokahu syihab qabla ayulqiyaha. Kadang-kadang terkena dengan lemparan asyihab, bintang atau meteor, sebelum menyampaikan berita tersebut. Warubbama alqaha qabla ayudrika. Dan kadang-kadang mereka telah menyampaikannya sebelum terkena lemparan meteor atau bintang tersebut. Ini ketika zaman diturunkannya wahyu. Di mana mereka, para syaitan, para jin, mencuri-curi pendengaran dari langit. Kemudian mereka menyampaikan kepada yang di bawahnya, yang di bawahnya menyampaikan lagi, hingga sampai pada lisannya tukang sihir atau dukun. Ya. Tapi para jin, para syaitan yang mereka mencuri pendengaran dari langit, dilempari dengan bintang-bintang. Ya. Di antara hikmahnya bintang, rujuman lisyayatin. Nah, sebagai alat untuk melempar syaitan-syaitan yang mencuri pendengaran dari langit. Ya. Selain zinatul lisama, bintang itu memiliki tiga fungsi di antaranya. Ya. Untuk melempar syaitan dan juga zinatul lisama sebagai hiasan langit. Ya. Langit indah dengan adanya bintang-bintang yang muncul di malam hari. Nah, dan juga sebagai tanda yang dijadikan petunjuk oleh manusia. Nah, arah mata angin, ya, ini sangat bermanfaat sekali, ya, bagi manusia, khususnya bagi para nelayan. Ya, yang melihat bintang tersebut, nah, mereka bisa mengetahui arah mata angin dan lain sebagainya. Ya. Adapun yang terjatuh kepada kesyirikan, ya, meramal nasib dengan bintang-bintang. Nah, ya, ini bintang itu, ya, ada apa? Scorpio, Sagittarius, Leo, lain sebagainya. Ya, diramal bagaimana ekonominya, diramal juga bagaimana ini itunya, lain sebagainya. Ini kesyirikan. Ya. Atau menganggap munculnya bintang tersebut berkaitan dengan turunnya hujan. Ya. Sebagaimana ucapan orang-orang musyrik, orang-orang kufar ketika itu, mutirna binau'i kada wa kada. Ya. Kami diturunkan hujan disebabkan munculnya bintang ini dan munculnya bintang itu. Ini kesyirikan. Nah, maka Rasulullah mengatakan, kul, ucapkanlah, mutirna bifadlillah warahmatihi. Diturunkan hujan kepada kami itu dengan karunia Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan dikarenakan nah, munculnya bintang itu dan bintang ini. Ya. Maka para syaitan tadi dilempar oleh bintang-bintang tadi. Ya. Ada yang terkena lemparan bintang sebelum mereka menyampaikan berita itu kepada para dukun dan tukang sihir. Ya. Ada juga yang mereka menyampaikan berita tersebut kepada dukun dan tukang sihir. Nah, kemudian terkena lemparan bintang-bintang tersebut. Nah, fayakdiba ma'aha mi'ata kadbah. Ya. Maka dukun tersebut menambahkan berita yang dia dengar dengan 100 kedustaan. Ya. Kadang-kadang benar, tapi ditambahkan dengan 100 kedustaan tadi. Fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kada wa kada. Dikatakan, bukankah dia telah mengatakan kepada kita pada hari ini dan hari itu, kada wa kada, berita ini dan berita itu, payusaddaku bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Ya, maka dibenarkan dengan ucapan itu yang didengar dari langit. Ya, tapi tadi, satu kebenaran ditambah dengan 100 kedustaan. Nah, ini kebiasaan tukang sihir dan juga para dukun. Ya. Sarah penjelasannya. Qawluhu fis sahih. Ya. Ucapan musannif rahimahullahu ta'ala fis sahih dalam kitab as-sahih ayat sahihul Bukhari. Yang dimaksud adalah sahih al-Bukhari. Ya, telah kita jelaskan. Kalau dalam kitab sebutkan fis sahih, maknanya dalam kitab as-sahih. Ya, apakah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan dalam hadis ini, ya, ucapan musannif fi sahih yang dimaksud Sahih Al-Bukhari. Siapa nama Imam Bukhari? Najwan, siapa Najwan? Imam Bukhari siapa namanya? Nah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Nah, Al-Mughirah Al-Bardizbah. Al-Imam Al-Bukhari. Ya, Bukhari ini bukan nama aslinya. Ya, tapi nisbah kepada apa? Ya, negeri, kota, Bukhara. Salah satu kota di Uni Soviet. Nah, sehingga masyhur dengan sebutan Imam Al-Bukhari. Ya. Seperti Quraisy, ya. Quraisy ini bukan nama asli. Ya. Tapi nama apa? Julukan. Apa namanya Quraisy? Hiu. Nah, siapa namanya? Nadar bin Kinana. Ya. Suku Quraisy ini, dia telah disebutkan, ya, Quraisy bukan nama asli, tapi julukan. Nadar bin Kinana. Ya. Dikarenakan dia berani. Ya. Ketika naik perahu, nah, dengan beberapa orang, ada hiu. Yang lainnya pada takut. Nadar bin Kinana ini berani menombak hiu tersebut dan membawa kepala hiu ke Makkah. Ya. Sehingga orang mengatakan, hada Quraisy. Nah, ini Quraisy. Ya. Disebut dengan Quraisy. Hiu. Nah. Padahal namanya bukan hiu. Nadar bin Kinana. Ini kakek ke-13 Nabi SAW. Ya. Sehingga anak keturunannya disebut dengan suku apa? Quraisy. Kembali kepada pembahasan kita. Idza qadallahu al-amra fis sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya, suatu perkara di langit. Ai idza takallamallahu bil amri alladhi yuhihi ila Jibril. Maknanya apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang suatu perkara yang Allah wahyukan kepada Jibril. Bima aradahu, dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, Jibril, lah kita jelaskan, ya, ini afdal malaika. Malaikat yang paling afdal. Nah, kenapa? Dikarenakan tugasnya yang sangat mulia. Yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Nah, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang yang memusuhi malaikat Jibril maka dia adalah orang kafir. Man kana aduwa lillahi wa malaikati wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwa lil kafirin. Ya. Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, memusuhi malaikatnya, memusuhi Rasulnya, dan disebutkan secara khusus di antara malaikat-malaikat, barang siapa yang memusuhi Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah memusuhi orang-orang kafir. Nah, ya. Orang-orang Syiah lancang sekali kepada malaikat Jibril. Ya. Menuduh malaikat Jibril itu berkhianat dalam menyampaikan wahyu. Ya. Harusnya menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, ini menyampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Lancang sekali ucapan mereka terhadap malaikat Jibril. Ya. Nah, sampai dikatakan khonal amin, khonal amin. Ya. Amin sih maksudnya malaikat Jibril. Telah khianat malaikat Jibril, telah khianat malaikat Jibril menurut mereka. Padahal malaikat Allah sebutkan, ya, wahum bi amrihi ya'malun. Mereka adalah hamba yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna ma amara Allah. Mereka tidak bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril di antaranya. Ya, menyampaikan wahyu ya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga lancang ketika menyatakan malaikat Jibril khianat. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara terhadap suatu perkara yang Allah wahyukan kepada malaikat Jibril. Ya, dan telah kita jelaskan bahwasanya ucapan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki suara dan juga huruf-hurufnya. Ada suara dan huruf-huruf yang Allah ucapkan. Ya. Kemudian disampaikan lagi oleh malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasul. Ya. Jangan seperti orang-orang Asy'ariyah yang berpendapat bahwasannya ucapan Allah Subhanahu wa taala kalam nafsani. Ya, ucapan yang ada pada diri Allah, pada hati Allah. Tidak ada suara, tidak ada huruf-hurufnya. Ya. Malaikat Jibril bisa membaca apa yang ada pada diri Allah. Kemudian malaikat Jibril mengungkapkan dengan ucapan. Ada huruf. Dan ada suara. Ini kalam batil, ucapan yang batil. Ya. Intinya pendapat mereka itu sebenarnya sama dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya. Akan tapi mereka membuat syubhat-syubhat dengan menyebutkan tadi. Ya. Kalam nafsani. Ucapan yang ada pada diri Allah dan diungkapkan oleh Jibril. Intinya mereka ingin mengatakan bahwasannya Al-Quran itu ucapannya Jibril. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah. Ucapan Allah, bukan makhluk. Nah. Kama syaraha bihi fil hadis al-ati. Sebagaimana akan dijelaskan dalam hadis yang berikutnya. Wa kama rawa Sa'id ibn Mansur wa Abu Dawud wa Ibn Jarir an Ibn Mas'ud. Dan sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan juga Abu Dawud dan Ibn Jarir dari sahabat Ibn Mas'ud. Idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlus samawati salsalatan kajarri silsilati ala safwan. Apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu, sami'a ahlus samawat, para penduduk langit mendengarnya. Salsalatan kajarri silsilati ala safwan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu, para penduduk langit mendengar suara gemerincing. Seperti rantai besi yang diseret di atas batu yang licin. Bisa kita bayangkan bagaimana suara gemerincingnya? Ngilu sekali. Sehingga para malaikat ketika mendengarkan hal itu sampai terpingsan mereka. Telah kita jelaskan, ini pun di antara ujian yang menimpa para nabi, para rasul. Ketika mendengarkan wahyu bukan perkara yang enteng, bukan perkara yang ringan. Sampai Rasulullah berkeringat dingin, bergemetar ketika mendengarkan wahyu. Bukan perkara yang ringan dan enteng. Ini ujian yang besar. Bahkan dalam suatu hari Rasulullah SAW bersama Abu Dzar berjalan Kemudian Rasul berpesan kepada Abu Dzar, maka anak ya Abu Dzar, engkau tetap di tempatmu wahai Abu Dzar. Ya. Rasul pergi. Nah, dan terdengar suara yang sangat keras. Ya. Abu Dzar khawatir. Nah, terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin bergegas mendatangi tempat munculnya suara tersebut. Ya, khawatir ada yang berniat jelek kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyerang Nabi dan lain sebagainya. Nah, tapi beliau ingat pesan Nabi tadi, tetap di tempatmu wahai Abu Dzar sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Ya, dan Abu Dzar tetap di tempatnya. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, pun ditanya, nah, suara apa di sana? Disebutkan bahwa Jibril datang kepadanya, menyampaikan wahyu. Nah, ini bukan perkara yang enteng, perkara yang ringan ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Nah, ini ujian. Bagi para nabi ujian sangat besar sekali. Sampai ketika menerima wahyu aja, ini merupakan ujian. Nah. Inna asadan nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Ya, sampai dijelaskan dalam hadis ini. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu berbicara, nah, para penduduk langit mendengar suara apa? Gemerincing. Seperti rantai besi yang diseret di atas batu yang licin. Nah, hingga mereka pingsan. Ya. Muncul rasa takut pada mereka. Nah, baru ketika hilang rasa takutnya, mereka mengatakan, "Mada qala rabbukum?" Apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Ya. Dan dikatakan bahwasanya diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nadabi ila huna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.